Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kaani قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan daripada perak demikianlah masya Allah la quwwata illa billah, dan adalah rasa makanan-makanan itu tidak serupa jikalau serupa pada rupa-rupa sekalipun. Dan adalah dalam syurga itu beberapa sungai yang deras di bawah pohon-pohon kayu ini, dan di bawah mahligai-mahligainya deras ia sungai di atas bumi seperserta tidak memunah ia akan hamparan, dan tidak meruntuh ia akan binaan-binaan, dan tidak mencabut ia akan pohon-pohon kayu. Dan ada sungai daripada air yang tidak berubah, dan sungai daripada susu yang tidak berubah kecapangnya, dan sungai daripada arak yang sedap bagi segala yang minum, dan sungai daripada asal, yang ini manisang madu, yang dibersihkan dia. Dan adalah kesedapan, dengan jalan mendengar itu pun banyak. Baik, kita sambung lagi tentang nikmat di dalam syurga. Dengar tentang nikmat syurga ini nak suruh kita galak je. Eh? Sebab manusia ni, kalau iklan, dia jadi minat. Sebab tu iklan-iklan orang tengok orang minat. Nak? Kalau tak iklan, orang tak apa nak minat. Nah? Maka dalam Quran banyak iklan. Iklan surga. Nah? Supaya minat nak beragama. Nah? Jadi kabur makan gini, minum gini, nikah gini. Iklan orang molek tak cara juga. Bodoh benar. Lah. Dia kata, dan adalah di dalam syurga itu beberapa sungai yang deras di bawah pohon-pohon kayunya, dan di bawah maligai-maligainya syurga. Deras ia di atas bumi. Maksud deras ni mengalir. Eh? Mengalir, bukan deras ni maknanya laju. Sungai laju, sungai deras ni maknanya sungai mengalir. Di bawah pokok. Pokok syurga, bawah tu lalu sungai. Pokok tu kena besar. Nah, sungai tu masuk bawah pokok. Nah, kita sungai duduk, pokok duduk tengah sungai. Itu lain. Pokok tu besar, akar dia bawah tu sungai lalu. Maknanya pokok besar. Sebab sungai kalau cek besar jari kelikinya tak pergi sungai pun tak. Nah, bawah rumah kita pun lalu sungai kau. Bukan kita duduk rumah atas sungai kan. Kata tak rumah ada sungai bawah. Macam rumah orang asli di Tasik sini. Tu lah ingat tu. Maksudnya lalu air terjun kot bawah rumah. Lawak lah. Eh? Rata cermin. Bawah nampak air terjun lalu kot celah batu. Nak? Comel eh. Nak kabur maliknya. Kita bila dengar sungai dalam syurga, jangan nampak sungai untuk mula. Jangan tengok sungai untuk mula. Ada dengan bewak riang. Ada dengan nipah. Hei, tu dos pang-pang. Sungai ni bukan makna fakta dunia. Sungai ni maknanya air yang mengalir. Dia panggil sungai. Jangan nampak hak dunia. Nampak dunia udus lalu guan rumah. Bawah sungai lalu usuk home. Nah, pasal kita nampak hak dunia. Akhirat surga ni mala ainu ra'at. Mata tak pernah nampak. Eh? Moleknya begitu. Tidak memunah ia akan hamparan tak rosak. Walaupun dilalu bawah rumah, dilalu di bawah mahligai tak rosak. Dan tidak meruntuh yang akan binaan rumah tak utuh. Kalau rumah tak dunia masuk sungai ke bawah jeng. Tak sah sungai lah. Mungkin musim banjir. Air banyak lalu ke rumah kita boleh sejepa lalu. Nah, boleh tiga jam sehari dapur. Anyuk pas rumah je keke dapur. Dan tidak mencabut ia akan pohon-pohon kayu. Pohon kayu tak cabut. Nah, dia tidak merosakkan. Ada sungai daripada air yang tidak berubah-ubah. mana air yang pure, air tuling, dan sungai daripada susu yang tidak berubah kecapangnya. Susu kita berubah, memanglah mula-mula kita kucar susu molek, ambil susu, bubur susu cak junjung, bubur air panas kucar, sedap. Nak, dah ingat nak bola peti minum tengah hari sekarang, belum dia tabel. Nak, ha. Susu lembu gitu kak, dah ingat nak sipang apa semua, basi. Ha. Hak ni yang tidak basi. Sungai tu sungai susu. Allah. Sungai susu surga. Kita sungai air bersih tak ada dah. Sungai air bersih. Nak, ha, kotor lah ke sungai. Nak, tak boleh jadi kotor gitu. Kotor air, air selut lah air, tak kotor. Kotor capur dengan hak bahan manusia teruk ni. Nak, ha. Dan sungai daripada arak yang sedap bagi segala yang minum. Sungai arak. Sungai air arak. Jadi kita boleh tengok, ni sungai arak, ni sungai madu, ni sungai apa benda ni, air biasa, ni sungai susu. Nah, sungai arak. Boleh minum air sungai, sedap. Benda maknanya arak, maknanya jus anggur. Jangan kita nampak arak, orang Cina minum mabuk keliwati, bukan. Itu lain. Arak-arak ni bahasa Melayu. Arak panggil khamar. Dalam hadis tak kata sungai arak, sungai khamar. Khamar ni maknanya perahan anggur atau perahan jus kurma. Itu panggil khamar. Batu lain daripada perahan anggur, lain daripada perahan kurma, walaupun mabuk tak panggil arak, tak panggil khamar. Dia panggil nabis. Dalam kitab rekod, haram lah ke nama lain. Kalau disebut minum khamar, maknanya minum air arak yang dibuat daripada jus kurma ataupun rahang anggur. Lain daripada itu, walaupun mabuk, dia panggil nabis. Neh? Ha. Arak yang sebenar, orang duk minum mabuk, orang haram ni, nah, dia daripada buah-buahan banyaknya. Neh? Ha. Kalau dia buat daripada anggur ataupun kurma, paling banyak, kalau dengar arak, dia buat pada kurma. Neh? Ha, dia perih-perih macam orang anggur. Paling banyak orang barat buat arak dengan anggur. Nah, ha, dia perih-perih-perih tubik air dia. Air anggur tu lah. Air tu dia simpan dalam tong. Nah, supaya jadi mabuk. Bila mabuk, dia proses bola botol pakai minum lah ke. Nah, ha, jadi kalau buat, arak tu buat daripada anggur ataupun kurma, maka namanya khamar Arab panggil. Orang putih panggil wine, champagne. Nah, ha, wine memang anggur. Champagne anggur. Pak kocok formula orang. Nampak? Ha, champagne. Nah, ha, tu anggur minum mabuk. Nampak? Ha. Lain daripada anggur dia panggil nabis Arab. Orang putih tak panggil wine lah, dia panggil whisky. Nampak? Ha, mabuk kau haram kau. Dia panggil whisky, dia panggil brandy, dia panggil stout, dia panggil beer. Ha, nampak? Neh? Semua haram lah ke? Tapi dia sebut sungai daripada arak, maksudnya sungai daripada perahan anggur. Jus anggur jadi air sungai. Dah sedap nak minum? Sedap. Wang anggur bukan wang anggur sini. Anggur siang. Neh? Anggur syurga. Lagi-lagi sedap. Dah sedap kalau kita dah kalau kita ambil buat jual kau ni. Dah ada sungai anggur. Jadi ni kira nak nega saya. Nak nak surga nak nega kau. Mu nak jual siapa nak beli. Dah ada orang beli tau. Minum peri pula kira ni. Faham? Piti pun tak pakai. Dalam surga tak akan piti. Sini eh, nak beli apa? Nak piti. Nah, nak piti, nak piti, nak piti. Piti sama. Mati nak piti. Di sini tak ada piti. Nah, nak benda. Ha, nak boleh. Nak boleh. Nak boleh. Kalau atas dunia ni nak boleh. Orang pakai piti. Tak pakai. Okay. Nah, ha, kita nak boleh. Tak payah kan? Kita pergi kedah, tengok kasut Adidas. Nah, kita pun minta. Eh, kasut saya lapang. Tokai pun beri. Dah awak ambil piti tak? Tak payah lah. Saya pakai pagi wadah gitu. Masa sekarang, tak dunia, kalau nak, kita kena beri piti. Sebab tu, kena cari piti. Nah, ha. Dalam cari piti ni, ni jadi-jadi doa lalu ni. Eh. Piti punya pasal apa? Tak berani nak pergi sejik. 200 hiyar. Setahun. Waisam. Sari nawasain. Dan sungai daripada Aslun, manisan madu, yang dia bersihkan dia. Madu atas dunia dia kotor. Bukan kotor tu mana kotor lagu mana. Mana dia capur dengan capur dengan apa dia. Madu. Nah, orang ambil madu kan, capur dengan bekal rukuk, capur dengan apa, capur dengan sarang. Itu panggil yang bercampur. Madu dalam syurga, madu pure. Tak ada orang setuh. Nah, dia bersih sungguh. Tuhan buat jadi sungai madu. Dan adalah kesedapan dengan jalan mendengar itu pun banyak sangat. Jadi, tadi hak makan minum, Tuhan beri sedap pada lidah. Tuhan beri juga sedap pada telinga. Nah, telinga. Yang ini maknanya mengambil kesedapan dengan telinga. Setengahnya, apabila datang angin meniupkan daun-daun kayu syurga itu, maka belagalah setengahnya dengan setengah. Maka hasil daripadanya laga, suara-suara yang amat elok dan sedap dengar, bermacam-macam bunyinya, tidak dibanding-banding dengan bunyian dunia ini. Jadi banyak sangatlah. Yang sebenarnya tidak ada pun satu kitab yang mampu menutur atau memberikan macam manakah nikmat dalam syurga itu yang sebenarnya. Tak ada. Sebab kita tak sampai di tempat dia. Sampai barulah boleh cerita sungguh. Dan tahu macam mana molek. Kalau adalah kitab-kitab hadis dalam Quran sekadar beritahu. Nah, sekadar beritahu. Yang sebenar molek lagi. Ha, jadi kitab ni sikit je boleh sebut. Kalau hal telinga kot dia kata pokok-pokok kayu, daun-daun dia bersetup. Bila mari ni, pokok kayu dia gerak. Bila gerak, dahan-dahan dia berlaga. Atau rating-rating dia bergesek. Nah, kadang-kadang dia tak bergesek pun dia liuk tu dia bunyi. Macam pokok uluh kan? Nah, bunyi. Tapi tak sedap pokok uluh kalau tinggi kot pokok uluh macam angin-angin. Nyeok. Wih, tak rok. Nah, dengar lah, lugar tu. Ni mengeluarkan bunyi yang tiada banding di dalam dunia. Oh, faham, tak ada banding. Nah, maknanya mengeluarkan muzik yang begitu hebat. Lagu bermacam-macam irama. Atas dunia ni, Allah Rabbi. Tak sedap mana pun kita tak. Siapa meneleh lah itu. Dah dengar tu, ah, dia parking kereta. Maybe je. Mebok parking. Dia pun buka bonet belakang. Macam speka bapak-bapak speka. Dah lah bonet sikit. Nyubuh speka ni 18 inci spider. Ha, nak tergotik. Pasang tegung, tegung, tegung, tegung. Tak ada nyanyi. Degung saja. Pasti hidup biar tu. Meneleh dia kan? Meneleh dia. Maknanya. Hak kawan tu lah speka kecil tau. Tutup tu hak dia. Jam. Cari mana pulak beti nak beli. Dah gaji 300. Nah, dah tengok tu hebat-hebat belakang buat mari. Dah tu 600 selesai tau. Ha tak? Oh, bukan mahal, bukan murah. 600 selesai. Megang lah situ. Begum, begum, begum, begum. Tak ada benda. Bih terang ni. Nampak? Mari pula kaki tu tinggi. Cik, buka tikak. Kacang, kacang, kacang, kacang. Kacang, kacang, kacang, kacang. Kacang, kacang, kacang, kacang. Menengung pula kaki lain. Allah. Berat dah. Allah dah kita. Nah, ada Twitter banyak-banyak gini. Buka meta. Nampak tak? Ha. Lagu tu orang awak ambak babi. Neh. Dah ada lagu tak tahu bukan bukan kata lagu selalu sedap boleh tahan kira. Nak galik kau tengok lagu jahat tu. Cukucin, cukucin, cukucin. Cukucin, cukucin, cukucin. Nengung dah awak-awak yang sedap. Nah, dah tidak dengar kira dalam surga tau. Sedap dah. Nah, lagu hi, hop lagu. Babi demo. Dah dia buat belah kawak. Dia masuk juga babi. Buah kawak masuk juga babi. Dia kan nanak. Ha. Nah. Ha. Ubur pagon tepuh dengan pagon-pagon. Babi hutang. Dia tak kira nanak saya. Mari. Nah. Kera kabak ke atas. Kera beres. Kalau pagon sekat dah ada beres. Kera tu. Ketung. Ketung lepak. Ada apa-apa. Ha. Buah anjing saya kau tak ada angin. Dia main musim gitu. Dah ada pening gitu anjing. Nah, ha, licin yang bahangan kobeh, bahangan sawi, tak ada nak buat benda. Pakar senapang pun yang main bahang lek ni. Kawan ni mari ikut ni, pusing lek ni. Mana ada main musik toje gitu eh. dengan hak sekarang bawa senapang. Lala pasang lagu yikho. Kocing. Setahun dah orang babi. Yang tambah lah tu. Kecek pala-pala ke. Takut dengan rupanya. Eh? Babi kawan ni, set kereta ni, dia pasang kuat duduk dalam kereta. Nah, ha, bolehnya tahan selingga lah tu. Nah, ha, kita tengok, ni kuat nak tengok. Lah, ada awet sebelum. Oh, patut pun. Orang lain lalu kereta BMW. Nah, set dalam kereta kat RM20,000. Relax, seluruh pasang. Seluruh. Kenapa? Ni satu set, 180. Berapa pasang? Nah, ha, tapi nak kabar maknanya, orang-orang yang maknanya tahu tentang kelebihan muzik akhirat ni, maka dia sabar dulu lah muzik dunia. Mana pada patang patuk je. Pasal apa? Dia rasa akhirat habis ni. Nah, ha. Tu wali-wali Allah bukan tak berakhir muzik ni. Nah, ha, mukarrabun. Semua orang berakhir belaka. Para nabi suka. Nah, ha, tapi ada batasan dia. Nah, sekali lagi duduk ingat kepada akhirat. Walaupun sedap lagu dunia, jadi tak sedap dah lah. Sebab kenang ke lagu yang sedap di akhirat nanti. Nah, ha. Dan setengahnya baca nabi-nabi akan kitab-kitab mereka itu dengan lagu-lagu. Allah Rabbi. Di dalam syurga boleh dengar nabi mengaji. Nabi ni ingatlah, mana-mana nabi pun dia yang paling sedap suara pada zaman. Wajib kita kena iktiqad gitu. Tak ada sahabat nabi sedap pada nabi suara tak. Zaman Nabi Lut dia sedap kali suara. Sebab Nabi Allah ni lantik Nabi, Allah beri pilih sifat semua terbaik. Muka paling comel, tubuh paling gagah, dia yang paling berani, dia yang paling bijak, dia yang paling berkarisma, dia yang paling maknanya comel, dia yang paling sedap suara, dia berlaku. Sebab tu Nabi. Sebab Allah pilih. Nah, kalau kita pilih kadang-kadang, adik tapi muka uduh pula. Kalau muka comel, baru itu. Kita pilih. Nah, ha. Tapi hak ni nak Tuhan pilih. Maka suara sedap sekali. Sebut dalam hadis boleh mendengar di dalam syurga Nabi Daud membaca kitab Zabur. Kitab Zabur kita rajin dengar eh. Tapi tak dengar isi guan-guan ni. Kitab Zabur ni Allah turunkan kepada Nabi Daud. Dia tak ada halal haram dalam. Nah, dia ada pengajaran-pengajaran sahaja. Neh, ha, dan cerita-cerita. Nah, ha. Nabi Daud membaca kitab Zabur. Allah hebat. Nabi Daud. Nampak? Suara disebut dalam suatu hadis, apabila Nabi Daud membaca kitab Zabur, nah, maka burung-burung jatuh di atas tanah. Burung jatuh. Ha. Burung bila dengar, tengah terbang, dengar suara Nabi Daud, jatuh burung. Kita ada, kita nyanyi suara sedap nak, burung jatuh. Burung kita ada jatuh. Faham tak? Ha. Bapa burung jatuh? Pasal burung ni jadi khayal. Dak-dak bila khayal, dak ingat. Nak kibas. Kepok ni. Kan burung kan dia kibas kepok kan. Sebab tu dia boleh duduk atas udara. Nah. Ha. Dia tangan ada burung. Tapi tu hang ubah bulu pulak sini. Bila ubah bulu, kepok. Lawan ngangi, daun naik timbul. Faham? Ha. Macam uar lah. Kita buah uar. Walau kecek pun. Kita buah walaupun tulang tu. Kita naik tulang saja tak naik. Buluh saja. Dia buah kepok kan. Naik ada uar. Ha, burung itu. Siapa tak ingat nak kepok ni. Jatuh debok burung. Apa macam hampir kuda burung kecing. Tak. Ah, apa? Terlampau sedap, bayang. Burung tunduk dengan suara Nabi Daud. Kita tunduk dengan suara burung. Tak. Dengar suara burung ahli dia. Hak bukan ahli tak ada hal dia. Dia tak layang. Nah, burung bunyi saka, celah rok kemuting. Oh, kalau ahli dia tengok ah, berderebak ah kita. ahli burung. Kalau bukan ahli burung, bunyi yang 8 tahun pun waktu B. A minor ke B flat dah layang. Nah, ha, pasal dia ahli lah, ini ikat silah. Ya, yang burung. Faham tak? Nah, ini bagian lain, ini bagian burung peti. Ini bagian maidang. Orang maidang dengan suara burung, layang. Tak layang, bukan bidang dia. Nah, orang ahli burung tengok. Ha. Itah-itah-itah jumpa duduk atas rapi seko. Nah, kukuk pulak sekali lagi. Siap dengar idengar bila runuh bunyi. Nah, belakang. Lekung, lekung, lekung, lekung. Meleh dia. Meleh. Faham? Burung punya pasal. Dah suara Nabi Daud, burung jatuh tu. Bayang lah. Dah dia bayang. Wala qatara ala qalbi bashar. Tidak mampu dibayangkan dalam hati-hati kamu. Nabi kata. Tak mampu nak bayang. Betapa sedapnya. Nah, dia saya lupa hadis. Dalam hadis itu khabar. Setiap hari, mari dengar belaka Nabi Daud ngaji kitab Zabur. Nah, ahli taranum baca Quran sedap dah. Nah, tu juara Terengganu. Juara dunia sejak hari. Dan Nabi Daud tak ada banding ya, Nabi. Nah, kita Zabur pula kita tak je dengar pula. Nah, berlagu-lagu lah baca. Suara sedap berlagu-lagu pula. Nah, tu imam baca Fatihah sedap tu. Nah, baca surah. Jangan caya dia kedua belakang tu imam ngaji sedap. Nah, Mekoh. Nah, Mekoh. Nenek orang baca banyak ni. Mayang subuh. Mayang isa. Kan ni? Mayang Mekoh. Nah, tu imam. Tarik sedap tu. Alhamdulillah sedap dah. Ralik duduk belakang. Nah, masuk surah pula. Boleh 15 ayat. Menengung duduk belakang. Kaya tu. Kalau dah ingat baca Fatihah tu. Sedapnya imam Madinah baca Quran dalam semayang subuh. Siapa kita dah ingat baca Fatihah? Tu baru tu imam Madinah. Orang jadi kaya tu. Nampak? Lepas tu kalau kita jadi imam, kita dah buat sedap-sedap. Takut orang kaya. Tak percaya. Mayanglah tu baru imam hak kapung, imam kau. Nabi Daud, Allahu Rabbi Nabi. Yang tersohor, suaranya sangat sedap. Satu hari Nabi dengar Abu Musa Asy'ari radhiyallahu an membaca Quran. Nabi kata, "Mu telah diberi seruling Nabi Daud." Tuhan mu beri seruling Nabi, Tuhan beri seruling Nabi Daud kamu. Maksudnya Tuhan beri kepadamu satu-satu maknanya irama yang sedap seperti Nabi Daud, tapi Nabi Daud tak boleh banding. Maknanya mu orang tak beri suling. Bukan Nabi Daud. Suling Nabi Daud. Maksudnya, lagu musdak suaramu merdu. Maka dilantik dan Abu Musa Asy'ari dan keturunannya menjadi imam turung-temurung. Pasal suara sedap. Nah. Ha. Tapi Nabi Kabus sedap tu pasal apa? Nabi Kabus suling Nabi Daud. Bukan Nabi Daud main suling. Maknanya Nabi Daud suara sedap. Dah kata suling Nabi Daud maknanya mu ada kesedapan lah. Sehingga kalau bas dak suara banding dengan Nabi Daud. Nah. Nabi Musa baca kitab Taurat. Orang Yahudi bengong. Tak ada dengar Yahudi masuk neraka dah. Orang Yahudi dia kata Nabi Musa tu Nabi dia. Nah. Silap situ sih. Dia tolak Nabi lain. Nabi ya Nabi Musa memang Nabi sungguh. Nabi kita tak, Nabi orang Yahudi tu. Nah, cuma dia tak percaya pada Nabi Muhammad. Maka jadi kafir dah. Umat Nabi Musa. Nah, Nabi Musa baca kitab Taurat. Nabi Isa baca kitab Injil. Bukan Injil yang ada di gereja tu, Injil pelawak. Nah, Injil tipu. Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Lukas. Semua Injil itu adalah bohong belaka. Injil yang diturun pada Nabi Isa AS sudah tidak diketahui lagi ada di mana, kerana telah diubah 500 tahun selepas wafat Nabi Musa. Dan hak Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa pula diubah 600 tahun selepas wafat Nabi Musa. Pindah kitab Taurat. Hak hukum, hak tidak sesuai, disusuk. Dipotong, siap. Dia ni Injil, berawak tu. Nah. Ha. Jadi Nabi Isa, orang yang paling sedap suaranya pada zaman ni. Pendek cerita suara Nabi-Nabi lah. Nah. Nah, dah kita dengar hok kori kapung sedap dah. Nah, bayang dah. Yang diakui oleh Allah Subhanahu Taala. Allah diri aku. Hok kita kori kita, negeri kita dia aku. Nah, masuk negeri lain kalah ha. Nah, ha. Seperti pada sabit pada setengah riwayat bahawasanya Allah Taala sendiri ia ada membaca akan surah Ar-Rahman. Dan pada setengah riwayat membaca ia akan surah Al-An'am. Dan setengahnya lagi daripada kesedapan halwa telinga dalam surga, nyanyi-nyanyi dan lagu bidadari-bidadari. Dengan kata mereka itu, bidadari nyanyi Allah Rabbi. Dia orang lelaki batu orang puang nyanyi dia jadi haram. Orang lelaki nyanyi tak haram. Melainkan lirik itu haram. Nah, ha. Orang lelaki nyanyi nah, tidak haram melainkan datang benda yang haram. Jadi hukum asal bagi nyanyian lelaki tidak haram. Ha. Bak suara lelaki-lelaki aurat tak? Tak tak. Ha. Kalau lelaki-lelaki haram bernyanyi, maka haram lelaki-lelaki membaca marhaban. Marhaban tu nyanyi. Kalau haram lelaki-lelaki menyanyi, haramlah orang baca rawi berzanji. Berzanji kan melagukan suara. Al-jannatu wa na'imuha. Tak. Mana melagukan suara. Nah. Tak haram. Melainkan apabila datang benda haram. Jadi haram pada nyanyian lelaki ni. Ardiyun. Baru mari kriam. Asal tak haram. Ulama-ulama kata bila haramnya nyanyian lelaki. Apabila liriknya memuja, menyebut yang haram. Contoh, memuja syaitan. Macam lagu-lagu heavy metal. Setengah lah, bukan semua. Underground metal, trash metal. Nah, ada sebut tentang kelebihan syaitan dan sebagainya. Nah, Tuhan tak molek, syaitan tak molek. Budak-budak lah, ni dia kerti apa, dia pakai dengar. Nah, dugeng. Ah, syaitan lah molek dia tu. Ha, betul tak kau lagu ni? Ha, mubadah. Ha, mulut tahu kan dia. Tak? Ha. Nak dengar lagu orang putih, biar faham dulu bahasa orang putih. Supaya benda yang haram, kita tak boleh talak. Nah, ha, baru cerdik. Macam ke mak ayah kita kat wadah. Nak dengar lagu Hindustan, nak faham dulu bahasa Hindustan. Baru boleh dengar sebab kita tahu dia kata benda. Kena molek dia memuja Tuhan je dalam lagu. Nah, kalau kita kata sedap. Kita nyanyi je. Nah, ha. Ada tak? Ini stang kan? Ini stang dengan keling samanya. Hak nu putih ni hitam. Nampak? Cuma keling ni digulung kat lidah. Dia gitu. Tapi cerita samanya kediam. Mestilah kau bang mari. Cerita sama. Tengok cerita keling cerita nustang. Kalau anak-anak dia mati, bini dia mati, dia pergi marah Tuhan dia. Nah, dia kata Tuhan tak gunalah, bini gitulah tak tolong anak dia. Dah kita mana tahu. Dalam lagu tu pulak dia kata, sebab apa Tuhan tak adil nah, kepada dia. Tuhan tak wik senangan pada dia. Kita nyanyi je. Situ jadi haram. Nah, jadi liriknya haram. Kalau ada memuja syaitan ataupun membenarkan perkara-perkara yang bukan hak. Itu haram. Yang kedua, jadilah haram nyanyian lelaki itu apabila disertakan dengan penari wanita. Jadi haram dah pula. Yang ketiga, jadi haramlah nyanyian lagu lelaki itu bila ada di sana minum arak. Yang keempat, jadilah haram dengan sebab orang yang datang itu nampak bercampur laki-laki dan perempuan mendengar persembahannya. Itu lain pula. Baru faham. Nah, puan haram selalu dah. Nampak? Haram selalu dah. Ada orang dia marah. Dia kata kita ngajar orang lelaki tak haram nyanyi. Oh, padahal tak haram nyanyi. Dengar orang kabar tu. Bukan tak haram mutlak. ada tafsir, ada detail. Haih. Bukan dia tahu lelaki boleh nyanyi. Dia tu boleh nyanyi lelaki dia. Bukan, dia memang boleh. Nah, mana kalau tak ada empat perkara ni, tak haram. Liriknya itu tidak ada benda yang haram. Seperti memuji-muji syaitan atau menyebut tentang keindahan tubuh badan seorang wanita. Tidak ada di sana minum arak. Tidak ada sertakan dengan penyanyi atau penari-penari perempuan. Dan tidaklah menalaikan orang yang datang sehingga berpenduk-penduk dengar kita menyanyi. Nah, tak ada benda itu. Baru ada. Baru harus. Bukan kita kata ulama. Dia ingat kita ini ahli fatwa ke? Nah, kita tolong menyapa saja. Kalau perempuan haram sudah. Nah, haram sudah. Pasal apa? Perempuan ni dia nak menyanyi, dia kena mesedakkan suara. Nampak? Nak sedakkan suara, baru dia panggil nyanyian. Kalau suara tak sedak, tak panggil nyanyian. Nak nyanyi pula perempuan, nah, kena keluar depan petah. Nah, sebab tu kalau perempuan, kalau dia tak ada, tak ada benda yang haram ni, maka tak haram dia nyanyi. Dia tak pakai adat tubik, dia buat tubik depan petah, tapi dia tak tunjuk korang tubuh dia, dia duduk lantau minyak tang. Kemudian suara ni tidak dilunakkan, tidak disedakkan suara ni. Nampak? Buh dalam tong minyak tang. Sekarang peserta yang kedua, daripada Terengganu, Bistari, akan menyampaikan lagu Selamat Malam. Buat tubik, buh tolak dalam tong minyak tang. Tak nampak orang puan. Lepas tu suara tak sedap lah. Semalam. Semalam. Harap. Ada benda lah yang dilugar. Orang ambil tong, dah peluh. Sebab apa? Sebab tu bukan nyanyi yang lah. Bila nak nyanyi, kena sedapkan suara. Nah, bila sedapkan suara, diharapkan laki-laki ajnabi masuk dah dalam firman Allah, fala tardana bil qauli wa yatma allazi fi qulubi qalbihi maradun au al ayah. Jangan kamu hai perempuan-perempuan mensedakkan suara kamu. Ulama-ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, Imam Fakhrul Razi, makna tardak ni makna talin, melunakkan suara. Nampak? Amam al-ajanabi, ajani maknanya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maknanya mensedakkan suara. Haram. Nanti jadi laki-laki yang ada pas penyakit, nampak? Terfitnah hatinya. Nah, patu disebut dalam kitab mereka, dalam bab azan, maka haramlah perempuan-perempuan bernyanyi di khalayak ramai. Nah, nampak tu. Bukan kita kata saja. Perempuan haram nyanyi. Bukan ikut syir. Dia ada sandaran dia. Nak kata tu, tengok lu kupasan-kupasan ulama. Cuma perekah je lah. Nah, bukan senang nak kata haram perempuan nyanyi. Kena tengok puluh-puluh kitab pula. Kitab bab nyanyi, kitab bab lagu pula. Ni tengok tafsir pula pada ayat-ayat yang berkenaan. Nah, cuma rekah je lah. Haram perempuan nyanyi. Tiga patah. Haram perempuan nyanyi. Dia tu harus tak haram-haram selalu. Nampak? Bukan. Betul dah nak berekat. Nah. Nak detail pula jadi panjang masalah. Kata selesa. Nah. Maka dia makan buluk. Ada nyanyi. Tapi lelaki kan. Dia karaoke. Kita ingat ke dia pasang CD. Nah. Orang duduk makan-makan-makan. Ada nyanyi. Rupanya dia duduk belakang. Ini su. Maka dia tengok kita mari. Nampak dia pun tak nampak orang, nampak speaker je. Dung, 60 hari lagu, orang lelaki, bukan orang puan. Nampak, kita tengah nak suap nasi buah-buah tu, dengar dah, dung, belakang tu. Bila kita suap semulut tu, baru bunyi suara. Salam mesra yang kau berikan. Nak nambuh nyanyi. Kita itar itu, dia pun kena masuk gini. Faham dah? Dia kata. Nah, Haji nak kata haram, siapa berani kata haram? Haji jaku, Haji bangun. Kita nak minta dalil haram. Nampak? Jadi kalau melarak, abis kalau makna cerita cinta saja. Ni ulama kata. Kalau cinta saja, bukan naik nafsu, aku sayang pada mu sayang, tak aku lagu. Nah, aku sayang mu sayang aku, dah aku sayang kamu. Duk main gitu eh. Jadi tengok album-album lah. Hak tu lah, dia kata dia pusing je. Ni ada atas batu, ni bawa kok pisang. Ini cerita awang kelabu, ni awang-awang, bukan biru, awang hijau. Dah. Ha. Duk main gitu saja 10 album. Ha, jadi kalau tak sapa kepada syahwat, makruh. Kalau maknanya menaikkan semangat, patriotik, cinta kasih negara, kasih tanah air, kasih pada perjuangan, harus. Ha, gitu. Nah, ha, biar ada tafsiran hukum. Jangan pakai buku locong. Ada pula pergi ngajak. Bila buat pinjaman bank, haram. Dia tu pinjaman haram, buat mana pula. Dia tu riba. Mau sedap ngajak, pakai riba selalu. Benda makna pinjaman. Pinjam ni kita pinjam duit orang, mesti bayar balik. Dah boleh kan dalam Quran? Dalam hadis pun boleh, dia kata riba kan? Dah apa riba? Dah bank? Dah bank bukan makna riba. Riba ni kita pinjam, lepas tu bank syaratkan kena bayar lebih. Atas untung daripada pinjaman. Lepas tu baru riba. Dia kata, ni tak riba ni, ni pinjaman cara Islam yang dibenarkan. Ada. Oh, sedap gamuk. Ulama nak boleh kata haram, tak tidur malam. Takut, salah hukum. Nah, kita waktu biar haram pun dah hulu. Nah, baca orang minta ujah, ada ujah. Nah, dia gini, riba haram. Pinjaman tak riba, tak haram lah. Saham, ada orang yang ngajar saham haram laka. Sedap gamuk sungguh. Nak boleh gitu. Saham ni nak jadikan haram, dia ada sabar. Asalnya harus. Saham ni, satu skim muamalat juga dalam Islam. Harus. Yang antara yang sebab jadi haram itu, apabila syarikat yang kita tumpangkan perniagaan share saham kita itu, mereka tiagakan mabek atau mata benda yang haram seperti arok. Ha, baru haram saham tu. Ataupun perniagaan itu maknanya mata wang. Ha, baru jadi haram. Atau perniagaan itu halal tapi kita peserta yang masuk saham tidak tahu apakah perniagaan mereka. Padahal halal, tak tahu pun haram juga. Nampak? Ha, ini bakal ngajar haram. Sedak pakai patua gitu. Dan lagu bidadari dengan kata mereka itu nahnul khalida fala nafna abada ilah hingga sampai tu baliman kana lana wa kunna lahu. Ha. Tapi dia nyanyilah, cuci tidak nyanyi. Neh. Jadi di antara kesedapan telinga yang Tuhan beri, kita ni ahli syurga boleh dengar bidadari nyanyi. Bidadari ni khabar sama dah wanita yang Tuhan buat daripada mutiara. Bini kita daripada tanah. Ha. Kita asal daripada Tuk Adam. Tuk Adam daripada tanah. Nabi kata, antum min Adama wa Adamu min Turab. Kamu asal semua dari Tuk Adam. Tuk Adam asal dari tanah. Jadi bini kita dari tanah, bini kita pun made in tanah. Faham tak? Lepas tu balik lagi masuk dalam tanah. Terangnya panggil bahan tanah. Patut dia je. Nah, jadi bini kita ni buat daripada tanah. Perempuan bidadari, awet bidadari ni Tuhan buat daripada mutiara. Ni hadis lah. Nah. Mutiara macam main. Mutiara ni dia kilat-kilat gitu. Nah, ha. Umur 17 pula. Pompai. Oh, pompai nyanyi dah lu. Cik kita pusing nampak nyanyi tu 71. Dah sorry. Wei lagu sedap mana pun 71 nyanyi sedap. Dah sedap dah lah 17. Nah. Ha, 17 tak sedap jadi sedap pasal barang sedap. Barang 17 eh. Nah. Ha. 71 nyanyi lagu sedap belugar. Muka comel pula, suaranya merdu menyanyi, daya pakai speaker. Ada ekor berdengung-dengung dan sekali dengar lazatnya 70 tahun. Lazat tu lagu mana terasa macam keluar mani. Mana sen. Sen. Lazat. Eh? Ha, saya kata lazat. Nah, ha. Bandingan lah, buat bandingan. Haa, tu sekejap eh. Nak orang jima isteri dia rasa lazat. Isteri dia lazat lah. Tapi lama mana? 3 saat je lah lazat ni. Faham tak? Seronok ni. Nak. Ni 70 tahun. Bayang. Luli batin 70 tahun. Soka. Dah tua, dah tua. Dah. Beribu juta tahun pun tak tubik dah dalam surga. Sedap. Nyanyi lagu yang kedua lebih sedap daripada tadi. Lagu pertama tak ada bandingan di dalam dunia. Hak dalam dunia ni hak saya dengar suara sedap kali. Orang puan macam dia. Penyanyi wanita. Dah ingat lah. Ha. Salamat ke apa? Nampak? Ha. Tak ada banding. Sedap lagi lah suara bidadari. Kerana Tuhan buat dia tu sedia untuk menyanyi. Faham? Dan Tuhan suruh menyanyi. Allah perintah dia tu jadi penyanyi. Hak kita ni larang nyanyi. Dakwi nyanyi tepeng juga. Takkan sedap. Nah, dalam lawan perintah pun kita kata sedap. Nah. Ha. Dan ni hak turut perintah Allah. Lebih lagi sedap. Nampak? Ha. Di antara seni kata lagu ni. Nahnul Khalidatu. Bermula kamilah isteri-isteri yang tidak mati selama-lamanya. Nah. Ha. Tak mati. Fala nafna abada, kami tidak rasak, tidak tua, tidak kecup, tak rebeh. Bini kita kecup lah. Nah, kita balik tengok sekarang gambar masih sanding hari tu. Bila tu, pak sanding. Oh, ni tahun 56. Nampak? Ha, 56 nikah. Ataupun tahun 50 nikah. Dia ni 2010, 60 tahun dulu. Bermakna masih nikah tu 20. Leni 70 lah. 80 dah. Nak? Ha. Jadi tengok gambar tu. Bini kita masa kita nikah dengan dia. Lepas tu tengok gambar tu. Mutah tu. Mutah. Faham? Ha. Berapa? Sebab tidak khalidah. Nak? Tidak kekal. Ha ni barang menting kat rumah. Bergetah kat rumah. Nak? Ha. Mana nak suruh kita galak ni? Sebab tu Tuhan siap di dalam syurga benda yang orang kita duduk berahi. Kalau kita berahi ingat mainan. Nak muzik. Orang nyanyi. Orang puan. Kalau tu berahi ingat. Tu tak? Jadi siap dalam syurga. Dalam syurga ada mainan. Ada nyanyi. Nak ada muzik. Ada orang puan. Benda sama ke? Dah. Cuma atas dunia ni nampak lah. Bukan dari main. Nah, sabar-sabar boleh main, tapi janganlah pada mari surah, ada mari dak semayang main. Neh. Hingga sampai tu baliman kana lana wa kunna lahu. Artinya kami sekalian ialah siapa-siapa yang kekal, yang tidak binasa. Kami selama-lamanya panjang perkataan mereka itu sehingga sampai kepada mereka itu bahagialah dan selamatlah. Bagi mereka yang ada ia bagi kami dan adalah kami sekalian baginya. Masya Allah. Hebatnya kehendak Allah. Neh? Ha. Siapa ke satu lirik? Ni satu lagu. Lagu berjuta-juta lagu. Ni satu lagu ada sebut di dalam kitab Baihaqi kalau tak silap. Dan kitab Sunan Daruqutni. Panjang sini katanya panjang. Kita tak ingatlah tak apalah lagu Ahli Surga ni. Neh, ha, tapi pala dia Nahnul Khalidat tadilah. Neh, ha. Sampai pada akhirnya dia kata tadi tuba liman kana lana wa kunna lahu. Tuba, bertuah sungguhlah. Yang bermula mereka itu bagi kami, wa kunna, dan kami ini Tuhan beri kepada mereka itu. Jadi Allah perkahwinkan bidadari dengan laki-laki ahli syurga. Orang puan kawin juga lah. Orang perempuan dia dah suami dia. Dah susah. Neh? Dia ada suami dia. Suami mana? Suami dalam syurga. Neh? Dan kalau suami dia ramai dalam syurga, dia bini berbelaki ramai. Ada apa berbelaki ramai? Tiga atuk lelaki dia. Hak mana tu? Aisyah tanya Rasulullah. Rasulullah jawab yang kasih kepada dia. Hak mana kasih sekali dia? Faham tak? Jadi antara tiga ni, hak pertama, hak dua ke tiga lelaki. Kau mula-mula itu kasih sangat ke dia. Tapi pendek umur. Panas petik. Mati itu lagi. Nah, hak tu jadi suami dia. Dah hak jadi suami dia. Hak tak dapat bersama dengan dia. Cemburu tak tengok. Isteri dia dengan suami lain. Suami pertama. Tak ada perasaan marah di dalam syurga. Dia marah sakit hati. Deki tak molek. Syaitan. Syaitan berasa dalam syurga. Tak ada lah. Tak ada lah. Nah. Dah hak perempuan hak tak ada tak ada dam lelaki, hak mati kecil budak-budak puak gua ni cerita. Bernikah di dalam syurga. Dan nikah dengan siapa? Nikah dengan orang lelaki hak tak ada dam bini. Ha. Nah? Ha, pasal duka cita lah orang laki-laki yang tak ada nak bini. Mati dulu. Nah? Ha, maka dia berkahwin di dalam syurga dengan perempuan-perempuan yang tak berkahwin di dalam dunia. Nampak? Ha, Tuhan Allah adil dah. Lepas tu akan diberi pula bidadari paling sikit 70 orang bidadari seorang. Hak tu hak cak ayam sekalian, mak rempik masuk syurga. Boleh 70 orang bidadari. Kurang pada 70 tak tak? Hak ramah tu imam tu bila parok tu. Hak tu main kapal kau ha, akak bidadari. Dah orang paling kurang Tuhan beri 70, mana kurang sekali dan orang beriman. Nah, dah kalau tu imam, bukan orang kurang. Martabak tinggi dah. Nah, pijik dia semayang ni waktu pipi orang, anu tukang panggil orang semayang pula. Nah, awak tak tahu lagi ke. Tu beribu orang dia dari. Nah. Ha. Jadi, sahabat-sahabat dulu nak tunggu bidadari ni baru nak dengar lagu. Kita tak sabar dengar sudah dah. Kaya. Nah. Ha. Jadi kalau nak buat orang kahwin apa semua, nak pasang nasi apa semua, jangan pasang orang perempuan. Bukan orang suruh pasang, nak pasang juga, tak ada masalah. Ulama-ulama kata boleh orang bernyanyi pada hari perkahwinan, boleh. Pada hari perayaan, ni bukan kita kata ni, ulama besar kata. Faham tak? Boleh, bukan kita suruh. Boleh. Ha, jadi sekali-sekala berhibur, boleh. Nah, tapi jangan pasang orang perempuan nyanyi. Jangan panggil orang perempuan ni nyanyi situ. Walaupun nasyik, jangan. Tak apa, dah panggil DJ apa semua, dengan speaker, sambok apa semua. Dah banyak biti. Jangan pasang hak orang. Wah, pasang orang lelaki. Nasyik lelaki kan banyak kan? Nak Yusuf Islam ke apa ke, Raihan ke apa. Nak, ha, nak apa ke Islami sikit. Nah. Ni tak ada puan nyanyi. Nak. Kat orang kahwin. Panggil tu imam pula hari. Gedik lah kita imam. Dengar lagu lunak nyanyi dan selamatlah bagi mereka yang ada ia bagi kami dan adalah kami sekalian baginya bagi mereka. Masya Allah. Hei segala saudara-saudaraku, wallahu alam tibidiyah. Ada pendapat mengatakan solat jamak boleh dibuat di rumah jika keadaan tertentu suntuk masa. Yang kedua, hutang saman boleh sama dok dengan hutang kepada orang. Ada tempatnya, ada kadarnya kita boleh jamak di rumah. Contohnya dalam mazhab Maliki, jamak kerana sakit. Boleh. Jadi nak ambil semayang, nak ambil wuduk dua kali, dia orang sakit maklum sajalah. Nah, ha, jadi berat sangat, sakit berat. Maka dia pun ikut pendapat mazhab Maliki, jamak kerana sakit. Jumhur ulama tak ada jamak kerana sakit. Jamak ni musafir kerana hujan saja. Eh, mazhab Maliki kata boleh kerana sakit. Dan ada fuqaha mazhab Syafi'i kata je, orang-orang yang mazhab Syafi'i bila berlaku sakit berat gini, semayang buat sekaligus. Eh, semayang Zuhur dengan semayang Asar sekaligus. Maknanya lepas semayang Zuhur, semayang Asar selalu dalam waktu Zuhur. Boleh. Kan jamak kerana sakit. Tapi sakit berat, jangan sakit gigi. Nah, jangan sakit keting, sakit pula, nah. Ha. Adapun kerana dadang nak pergi jalan ke nak mesyuarat, ha, tu tak boleh jamak dalam rumah sendiri. Nah. Ha. Nabi tak pernah buat gitu, maka tak sah hukumnya. Hutang sama dia kata sama dak dengan hutang manusia. Ada kalanya sama, ada kalanya tidak. Dia peraturan ini, peraturan itu maknanya dibenarkan oleh syarak maka wajib bayar. Peraturan itu ataupun saman itu tak dibenarkan pada syarak, maka atas terpulang atas pada kita. Dia bukan maknanya kita, undang-undang ciptaan manusia ni semua ditolak oleh syarak tak. Mana undang-undang itu, peraturan itu, saman itu munasabah, maka diterima oleh syariat. Kalau tidak munasabah, ada batil, ada zalim, maka tak diterima oleh syariat. Faham? Ha. Macam orang yang maknanya terlupa dia sambung lesen. Dia ingat ke tak mati lagi kepada mati dah. Terlupa sungguh. Maka tak boleh sabar lah dia dikenakan hukuman. Kerana dia terlupa. Nah. Nah. Nah. Jadi syarak tak boleh. Tak galak-galakkan hukum orang seperti ini. Nah. Hak seorang ni pula lapu merah. Orang tengah ramah. Zia dia lalu juga. Orang hak ijal dia berik. Kong-kong-kong belanggu habis orang belakang. Nah. 300-400 beki punggung kereta. Kenapa? Hak ni lapu merah seterik. Wadok je. Maka ni kalau sama syarak pun suruh sama. Pasal apa? Dia darar, memudaratkan orang lain. Nah, maknanya saman itu wajib bayar. Kalau seorang pula langgar lampu merah juga, tapi kopak suku pagi. Tak ada orang seorang, dia sapa kat lampu tengok merah, anu tak ada orang, ni tak ada orang, semua langgar juga. Tulang pulih ada, duduk bawah batu nisan, saman lalu. Nah, maka tak patut tu. Pasal apa? Pasal tak memudaratkan orang tu. Nah, jadi bukan semua hukum diterima oleh syarak dan bukan semua ditolak mentah-mentah. Nah, tengok keadaan kesalahan. Apakah dia putus haid dan kaitan dalam hukum fiqh? Putus haid. Putus haid ni maknanya berhenti haid lah daripada seorang perempuan yang pernah keluar. Kalau yang tak pernah datang haid ni tak ada putus haid. Nah, jadi yang biasanya datang haid kemudian putus haid. Mana putus itu berhenti dah daripada zaman haid. Dengan sebab umurnya meningkat. Bukan berhenti haid, berhenti ni haid suci. Bulan depan mari pula. Nah, jadi tidak ada hak yang tertentu umur perempuan yang putus haid. Nah, kadang-kadang 50, kadang-kadang 55, ada yang 60 tak putus lagi ada. Tapi wajibnya 50 ke atas lah. Nah, ha dia gitu. Orang putih panggil benda menopause. Nah, ha dok steril jadi mono dah. Di antara kaitannya ada kaitannya seperti nafkah. Nah, seperti nazar umpamanya. Ha. Ada kait tak ada kaitan dengan pesaka. Nah, ha tapi kalau kait dengan mana cerai, maka dia kait dengan pesaka. Nah, umpamanya dia cerai oleh suaminya dengan talak raj'i. Maka matilah suami itu. Nah, ha. Maka dia dikenakan dengan 3 bulan baru tak dapat pesaka. Kalau belum berlalu 3 bulan daripada tarikh mati, maka daripada tarikh tarikh cerai tidak dapat pesaka. Kerana dia orang putus haid tak kira dengan darah, dikira dengan bulan. Nah. Ustaz kata hasyafah amat penting dalam menjatuhkan satu hukum fiqh. Bagaimana kalau orang yang tak ada hasyafah? Hanya ada lehernya sahaja. Ni mungkin dia lanjutkan daripada kita kata pula. Baik, masalah tenggelam hasyafah ni. Masalah lenyap topi keledar faham ni. Nah, di dalam parak. Faham? Dia bukan masalah mandi saja, dia berkait puluhan daripada hukum fiqh. Nampak? Sila buka kitab Al-Istighna. Nampak? Nah, kitab ini membicarakan kaedah-kaedah mazhab Syafi'i dan kaedah yang dan hukum yang dikecualikan daripada kaedah. Nah, ada mengandungi 2 jilid, setebal tebani sutir dan dia 2 butir. Kitab ni dia buat satu kaedah. Kaedah masalah ni, kaedah masalah semayang, kaedah air mutlak. Tapi hak kecualinya, hak istisnanya, dia ada. Diterang dengan panjang lebar, puluhan hukum berkait dengan tenggelam hasyafah ni. Nah, umpamanya kalau maknanya berlaku dalam maknanya perzinaan, dia kena tenggelam hasyafah. Tak tenggelam hasyafah, maka hukumnya takzir. Tenggelam hasyafah, kena rotang 100 rotang. Nampak? Itu kaitan hukum. Hilang tapi keledar. Dia buat mari masalah tak kalau orang hak terputus tak ada tapi keledar. Putus masuklah macam ibu. Tak ada tinggal tekak saja. Nampak? Ha. Ulama-ulama berkata barang siapa yang tidak ada baginya hasyafah maka diukurlah akan kadar hasyafah orang kebanyakan. Nah, kalau orang banyakkan suci maka dikira tenggelam suci pada hak tekak saja tu dikira tenggelam hasyafah. Faham ni? Ha, tak apa tu. Dari banyak-banyak kan? Jadi pasal lain. Suka dengan saya. Adakah semayang sunat hajat itu lebih amboi buat sendirian dengan cara ramai-ramai jemaah? Tapi saya tak berapa faham. Pendapat yang masyhur afdal dibuat sendirian, tetapi jika dilakukan ramai-ramai harus susah masalah. Neh? Saya baru balik dari kamp remaja. Masa di kamp, pensyarah kata negara paling penting daripada agama lagi. Kita cuba tengok di Italia. Orang kuat agama ramai tapi negara kucak kacir. Dia balik pada kamp. Jadi pensyarah di kamp dia kata, kamp motivasi macam-macam. Ini kamp remaja, kamp apa. Jadi penceramah tu kata, negara lebih penting daripada agama. Jawabnya, nah, ini orang sesat lah. Kita faham sudah. Nampak? Sebab agama nombor 1 dalam kehidupan kita. Nah, hak lain yang bawa kediam. Nah, betul Allah beri banyak benda pada kediam kita kena jaga. Nombor satu agama, nombor dua nyawa, nombor tiga darah, nombor empat akal, nombor lima keturunan, nombor enam tanah air. Nah, ha. Agama nombor satu. Mana kita dapat negara Tuhan beri negara yang maju ekonomi tapi kafir. Mana baik negara yang kucak-kacir tapi beriman. Mana kita nak? Eh? Ha. Orang beriman tapi negara berlaku perangan. Kau cepat tak mau tapi orang beriman. Dengan jadi orang negara maju tapi kafir macam Jepun. Kita nak jadi Jepun. Maju nak tapi kafir. Itulah Malaysia nak jadi gitu lah. Patut agama tolak tepi. Nak kemaju punya pasal. Agama tidak dipedulikan. Jadi golongan-golongan penceramah sesat seperti inilah yang diketengahkan di dalam negara-negara sekular untuk memperpanjangkan lagi akan mana anak-anak didik sekular mereka itu supaya maknanya cita-cita Islam tidak akan tertegak di muka bumi Malaysia. Nampak? Ha, itu kena berhati-hati. Eh? Ingatlah kalau pelajar-pelajar, kalau ada penceramah gini cakapnya, bangun dan keluar ramai-ramai. Faham? Ha. Tolong jelaskan edah tiga kali suci antara mari hit nama dengan tidak nama. Kalau tidak nama, kira macam nama lah. Kesian lah pasangan yang nak kahwin. Ha. Baik. Edah ni tiga kali suci. Dia kena cerai tiga kali suci. Baik. Tiga kali suci ni gini. Sekarang ni perempuan ni, isteri ni suci. Suami kata aku cerai pan kamu. Maksudnya dia ada satu kali suci. Tiga kali suci habis edah. Ya tarabah Nabi Anfusina salah satu kuruk Tuhan kata dalam Quran. Tidaklah mereka beredah tiga kali suci. Baik, isteri ni sedang suci. Aku ceraikan kamu. Dia pun cerai isteri dia. Maka isteri dia telah pun ada satu kali suci. Kerana cerai dalam suci. Kemudian isteri dia haid bulan lepas. Lepas haid, suci lah pula. Dua kali suci. Lepas suci, mari haid pula. Haid yang kedua. Lepas haid yang kedua, dia mari benda pula. Bulan lepas pula, bulan lima. Suci lah pula. Bila suci, tunggu haid ialah yang ketiga. Mari haid yang ketiga, habis tiga kali suci. Faham? Ha, baik. Itu perempuan nama. Yang perempuan yang haidnya maknanya bermasalah. Contoh, haid gini, haid 15 hari. Ah, ha, haid 15 hari tak kira. Dia kira tiga kali suci juga. Walaupun haidnya 4 bulan sekali. Nah, 4 bulan baru sekali haid. 4 bulan sekali haid. Bermakna dia kena menanti 4 kali 3, 12 bulan, setahun baru boleh. Nampak? Berkahwin dengan orang lain. Nampak? Itu pendapat yang muktamad. Walaupun ada kau yang mengatakan, siapa begitu semuanya ni, dia kena tunggu lama. Dan kalau haid dia 2 tahun sekali, bermakna 6 tahun lah, baru habis hidup. Ha, jika panjang begitu, maka boleh pakai pendapat yang mengatakan, ikut akan qadar orang lain lah. Nampak? Ha, tidak, dia memanjangkan waktu untuk berkahwin dengan orang lain, dia kena tunggu lama. Selama merugikan pihak suami kerana banyak bulan kena bayar nafkahnya. Nah, jadi kalau panjang sedikit pada biasa kena pakai hak tu lah. Hak panjang tu kalau berdoa lalu panjang, mereka pakai hak macam orang lain lah. Nah, biasanya 3 bulan lebih sikit, habislah edah dia. Nah. Ha. Kerjaan mendapat hasil daripada denda, penalti, compound terhadap kesalahan rakyat. Contohnya JPJ, SMS, SM dan lain-lain. Apakah halal hasil tersebut? Apakah hukum gawai yang mengeluarkan compound tersebut? Dia ginilah. Tidak semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah tak boleh berlaku. Dan tidak semua tu sah berlaku. Dia kena atuk dengan hukum syarak. Hak mana yang bercanggah dengan hukum syarak, maka peraturan itu tidak sah. Dan denda dan saman yang dia ambil haram. Ha. Yang menasabah yang tidak ada bercanggah dengan hukum syarak, nah, tidak ada larangan pada hukum syarak, maka peraturan itu sah. Bila sah, maka denda yang dikenakan adalah sah. Ya? Ha. Jadi belum lagi, kita tunggulah mufti-mufti kerja dia lah pula. Mufti-mufti negeri Malaysia ni pakat waktu baik denda hak lagu mana, naik nakmeng mana, yang bercanggah dengan syarak, hak mana tak bercanggah. Bukan tugas kita lah. Faham? Ha. Lembu besar makan tanaman orang. Apa hukum lepas tanakan lembu berkeliaran di jalan raya atau masuk kawasan rumah orang lain? Haram. Tak boleh. Dia lepas naik atuk lalap pagar orang, haram menyusahkan orang. Islam ni agama menjaga orang lain, dia hak dia. Nak beli lembu, bubuh padang. Tak ada padang masuk ke kapal orang, kena kurung. Mana nak kurung, kurung tuan lembu. Dalam kitab-kitab bakar kata, kalau lembu kita makan sehelai daun sayur orang, wajib kena kati. Kalau tuan dia tidak halal, tak kati berdosa. Dan lekat hutang sampai mati. Ha, dia gitu. Macam mana nak menghilang, menangani masalah waswas? Waswas ni mainan syaitan. Kalau syak tak, sekali-sekala nak kenal syak sekali-sekala. Kita sama-sama takbir senang ya. Allahu Akbar. Boleh tak? Tapi dalam masa seminggu ada hari-hari sekali. Atau 4-5 hari dia ada sekali. Allahu Akbar. Kuniat. Itu tak ni? Itu dipanggil syak. Syak ni benda kebenaran. Faham? Waswas ni dia sama-sama. Asal takbir lagi. Asal takbir lagi. Boleh kenal syaitan. Ya cakap mau. Faham? Ini 3-4 kali takbir. Syak ni ada tak, Syekh? Syekh ada tak waswas? Ada tak? Ada? Tak ada jarang-jarang. Ada tak kadang-kadang setelah niat? Itu pun mari ingat dalam hati. Mana? Syak, aku niat ke tak? Hak tu, hak benar. Hak syak. Waswas ni, alladhi yuwaswisu fi sudurinah. Hak tu, iblis. Nak kenal dia sama-sama. Tak tiap mari nak ambil wuduk je mari. Tak kata tu, tak kata tu, tak seketak tu, tak mukaranah tu. Nah, itu syaitan. Jangan layan. Kita takbir dah, jangan layan. Syaitan kata tak masuk tu dengan Amzah tu. Amzah kau boleh hotok pun kata kita. Jawab dalam hati lah, jangan awak mulut. Jawab mulut, jeng semayang kita. Nah, bila kita jawab gitu dia sembuh. Dia kata, bekeng datang ni. Syaitan ni nakut kau. Ni kita dah layan ke dia. Ngalak-ngalak takbir malah Allah. Dada orang tak yakin. Kita duduk main kita tayak ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk main kita seorang duduk tu. Bahan bodoh. Kita naik daripada tempat wudu, syaitan pun kata. Tumik belakang. Bah, sikit lagi. Bah. Tu lagi ni tak kira. Nak buat tak kata sekali. Jawab gitu. Faham? Jawab gitu. Tu tumik tak kata tu syaitan rasu. Kita pun jawab. Tahu dah tak kata. Mari sekali lewat tak kata gini. Pegang kita dah. Kat takbir. Tak salah yang. Kalau nak buang bah. Ni gikut juga. Mana mu tak mu berobat pun saja. Buat sibuk tanya. Dah sungguh. Tanya pergi layang kak. Tak mu berobat tu. Orang widah tua tak telah pak. Pergi layang juga. Baru bolehnya ada. Saya mengambil wuduk tanpa menanggalkan sarung kaki. Kemudian solat. Adakah sah solat saya sah? Sarung kaki tu kenapa? Stocking. Sah kalau rata air. Tak ada masalah. Kita ambil wuduk, kita tak buang. Piyah. So, masa-masa kepala kita ambil air, dia juga tak piyah. Dah kena dah air dah berambut. Kena lah tak? Tak apa. Jadi, pakai stokin celup lah payang. Bau, hilang lagi. Tak ada orang, tak ada. Apakah perbezaan amal jama'ah dengan amal jama'i dengan amal ijtima'? Dan yang mana satu harus diutamakan. Yang pertama sekali kita hak fardu ain atas diri kita dulu. Nampak? Mana hak jama'i ke istima'i ke, hak tu tak masuk kira lagi. Hak fardu ain atas diri kita dulu. Lepas tu hak jama'ah pula. Hak jama'ah tu pula dia ada pandangan-pandangan pula. Hak jama'ah itu perkara yang mesti. Hak jama'ah itu benda yang boleh kita kenal. Jadi benda hak istimak, hak sepakat amanah. Jadi kena tengok. Tak ada pun satu maknanya kitab yang mengatakan benda ni mesti didulukan atas benda ni. Tak ada. Kita hanya pandang waktu. Kalau tengok dalam satu pengarang kitab dia kata hendaklah istimai dulu pada jama'i. Dan ada pandangan-pandangan ulama yang cenderung pada jama'i lebih pada istimai. Jadi tak susah kerja. Jadi kita kena tengoklah dengan mizan yang adil. Kadang-kadang benda itu berubah-ubah. Kena tengok. Cuma nombor satu hak atas diri kita sendiri dulu. Jemaah. Semayang ni pun tidak. Kenapa kalau nak menyertai suatu jemaah kena berbalok? Berbaikah. Dapatkah hukum seandainya ingin keluar dari jemaah tersebut? Berbaikah ini bukan wajib. Berbaikah ini sunat sebenarnya. Berbaikah ini sunnah Nabi. Nah, cuma orang yang tak mau berbaiat itu dia seolah-olah tidak jujur. Dan Nabi ini dia ambil baiat daripada tiap-tiap sahabat untuk memberi pertolongan kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan rajin, dalam keadaan malas. Maka semua sahabat berjabat salam dengan Nabi, ambil baiat. Dua kali berlaku. Faham? Jadi kalau kita tubuh satu jemaah, nak suruh orang buat komitmen kerja dengan jemaah, maka tak salah kita ambil baiat. Faham? Ha. Cuma jangan kita sangakan jemaah dengan jemaah, dengan baiat dengan Rasulullah dulu. Rasulullah ni dia beri contoh kepada kita. Nah, sebab bila kita ambil baiat dengan guru dan sebagainya, maka kita komitmen kita lebih sikit. Nah, dakwah kerja lebih kurang sangat. Itu sajalah. Ha. Jadi kadang-kadang orang ni tak mampu. Nah, tak mampu ambil baiat, maka dia meninggalkan jemaah. Kita tak mampu baiat punya pasal. Benda kecil. Nah. Ha. Bila bangun bersujud, yang ini baru duduk dalam tahiyat, adakah kita terus menunjukkan jari telunjuk ataupun ketika ucapan asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya? Saya mohon kepastian daripada ustaz. Dalam mazhab Syafi'i, duduk saja tahiyat, pegang dah telunjuk, pegang dah genggam tangan, melainkan telunjuk. Mula-mula duduk. Faham tak? Bangun sujud, Allahu akbar, duduk gitu dah. Ha, ni mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali duduk gitu. Nak? Bila kat nak ngucap baru dia buat gitu. Mazhab Syafi'i pendapat mutamad, bangun duduk gini dah. Tapi ingat ni benda sunat. Faham tak? Benda sunat. Tak buat benda pun tak batal. Kau semayang nak buat benda sunat. Ini bukan rukun semayang ni. Eh? Biar faham baik. Akad tu kat illallah. Isyarat bukan akad. Isyarat. Dah akad, dah ada pada sunat. Sunat mengakad. Sebab Nabi wa asyara, sahabat kata Nabi mengisyaratkan dengan telunjuk. Nampak? Mengisyaratkan dengan telunjuk. Nampak? Jadi waktu kita ngaji kita dengar, dan sunat mengangkat telunjuk pada ketika mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Sunat. Dengar molek sunat tu, jangan dengar telunjuk aje. Sunat. Bila sunat dah akad dah siap. Baru faham. Nah, kena hukum sendiri. Cek, oh sunat kalau dah akad, tak ada dasar. Ni kena kabar sama. Apa hukum wanita tak pakai sarung kaki melakukan kerja dapur bila berada di rumah orang lain yang terdapat golongan ajnabi? Baik. Dengar baik-baik. Duduk paluh sarung kaki. Lama dah duduk paluh stoking. Bodoh. Orang ngajar tak mau dengar. Orang perempuan depan ajnabi, dia kena tutuplah kaki dia. Tapi bukan wajib tutup dengan stoking. Wajib tutup aurat. Mu nak pakai stoking, nak ustakan stoking, tu tak ada masalah. Maknanya kalau kita pakai kain labuh, itu tubik luar. Tak sebab tu, tubik luar. Nah, tubik luar, dia pakai kasut, lepas tu kain dia labuh. Menutup dah, tak nampak kaki. Dia panggil nutup aurat. Menutup aurat. Lepas tu dia jatuh nak naik kereta, lepas tu nampak sikit belakang. Pasal nak akat kaki. Itu dimaaf pada syarak. Dia yang tak sah ni dalam keadaan tak jakoh tak pun cacah nampak dah. Situ tak menutup aurat. Dah kain kat ting dah. Kain kat ting. Lepas tu tubik buku lali setengah. Baru kasut duduk bawah sandal. Situ tak sah tutup aurat. Hak ni tutup dah kain. Dia kain berkain. Labuh kain baju kurung. Dia labuh. Lepas tu tak kasut. Okay, dia pakai kasut. Kasut dah ni. Kain jatuh atas kasut dah. Krok. Pakai nak duduk atas kasut. Tak nampak lah. Jadi bila dia jalan itu nak naik ke motor, nampak tumit belakang. Hak tu orang tak panggil mendedah aurat. Faham lagi? Jadi wajib pakai stoking ke wajib tutup kaki? Dia faham baik. Wajib tutup kaki, bukan wajib pakai stoking. Sama ada mu pakai stoking atau pakai benda lain, tak ada kira. Dia tak pakai stoking, dia pakai kasut bok. Kain dia sekat, sekat mana? Bawah sikit pada peti. Atau sekirat peti. Tapi dia bakal kasut buk. Buk ketoh. Tutup orang dia panggil. Dah faham. Dah kata keng tak terser. Dia kata keng. Hidup faham bakal stop keng itu wajib. Macam jibat. Akan jibat tak wajib. Tutup rambut wajib. Ha. Dia tak tutup ke jibat. Dia ambil kain batik. Dia buat tapala itu. Dia buku gitu. Macam orang tua-tua dulu. Orang terkandung dululah. Zaman bah merah. Orang cerita. Dan kita tengok sungguh gambar tahun 1903 di Terengganu, orang puan 2-3 orang dalam gambar tu lah. Memang dia buat kain batik sini, pegang gini. Macam orang Iran. Orang Iran dia kain hitam. Kita kain batik. Nampak batik beli-beli. Nampak? Ha, maka dia panggil tudung zaman dulu. Dia bukan jibak gitu. Kita duk faham jibak tu. Dah tutup dengan apa pun. Dia suruh tutup. Dia tak akan jibak. Dia tak akan tudung. Dia ambil supit katang. Peruh atau kepala dia. Mak, dia buat mata dua tiga gitu. Pergi pasar. Tutup arak ni. Okay. Dah tak haram tak akan jibak. Dosa tak akan jibak. Ha, barulah faham. Bukan nama pakaian tu yang wajib. Menutup aurat tu yang wajib. Mu nak tutup dengan stokes ke? Mu nak pakai seluar labuh ke? Mu nak pakai kain labuh ke? Tak ada. Ataupun kain dia, seluar dia atas pada buku lali. Selipar dia bawah. Tapi dia masuk supik kecil. Dia baruk di kaki dia tu. Dah, dah nampak kaki, nampak supik kelenyar duduk kaki. Tutup aurat lah ni. Tutup lah. Tapi tak apa salah dia. Ha, jadi bukan stokes tu yang wajib. Faham tak? Sesat masalah. Haa. Saya terbaca dalam satu artikel mengatakan bila seorang telah digogoh atau diliwat dalam keadaan terpaksa, maka dia tidak dihukum. Tetapi yang melakukan perbuatan itu mesti dihukum. Macam mana kes Anwar? Bila dah kita jatuhkan hukuman qazah ke atas Saiful Bukhari, dan kita tidak tahu sama ada dia diliwat cara paksa ataupun sebaliknya. Dia gini, apabila kita menuduh orang, maka kita tak dapat mendatangkan bukti, tak? Ha, maka kita ni kena hukum hudud 80 kotak. Nah, sama ada orang yang menuduh itu orang lain ataupun diri yang mengaku dilewat. Jadi dalam kes ini dia puak-puak ni patut kena 80 kotak dah. Sebab doktor-doktor mengatakan dia tidak pernah dilewat. Saiful Bukhari ni doktor cek dia tak pernah dilewat. Maka oleh kerana itu rajaan pun buang doktor ni buang. Ambil doktor lain pula, doktor lain tu tak pernah lewat juga cek. Tak pakai kat doktor ni. Nampak? Nak cari doktor yang sanggup kata dia kena lewat. Jadi nampak dah ini satu pembohongan. Nah, jadi patut rotang 80 rotang belakang tau. Nampak? Haa, dia gitu. Macam kisah usul membek hari tu lah. Nah, tarikh tu tarikh lakukan lewat hari itu tu. Rumah tu tak siap lagi. Dengan dia ada opsi apa semua. Mana lewat dah situ. Ambo. Takkan dari saya rotek. Mana di malam dan negeri main atas ni gitu. Nah, ha. Maknanya pek saya pergi ke hotel Pak Kung 13 riyal hari. Jadi tengok-tengok dengan tarikh tuduhan tu tak siap lagi rumah. Pindah pula buat tarikh baru. Dalam dunia ni tak boleh pindah. Bila tarikh lagi buang kes lalu. Mesti rasa boleh pindah. Faham tak? Ha. Pasal mu semua ya, duduk sokong lah. Leni ada. Nah, dulu pertandingan layang-layang di Rusila baru ni kenakan RM30. Adik tempat pertama. Untuk sikap. Ha. Saya muskil. Judi ke tidak ni? Jawabnya kalau pertandingan itu mengutip RM30 dan RM30 itu dijadikan akan wang perebutan peserta-peserta yang bertanding, maka jadi judi. Yang tak jadi judi ni, wang yang dikutip dari peserta tidak dijadikan mana hadiah rebutan tetapi dibayar banyak benda-benda lain. Seperti dibuat t-shirt, beli cendera hati, ha, dibayar sewa bersih dan sebagainya. Dan hadiah disediakan oleh pihak penganjur. Ini tak kira siapa-siapa pun nak jadi judi ni. Ha, kaedah penyeteraan itulah. Ingat. Nak jadi judi ni gini. Senang je. Duit yang dikutip, duit tu menjadi rebutan. Faham? Sama ada duit tu cash jadi rebutan atau duit tu ditukar kepada barangan, beli barangan, jadi rebutan juga. Maka jadi judi. Yang tak jadi judi ni duit tu kutip tapi duit tu bukan untuk jadi hadiah rebutan. Dia beli topi, beli t-shirt, bayar upah orang jaga padang dan sebagainya. Hak jadi hadiah rebutan, hadiah daripada penganjur. Hak tu bukan judi. Nah, ha, jadi kena cek balik ya. Nak hukum. Nah, ha. Ini tak kira siapa-siapa. Dan judi-judi. Hari itu saya bawa Quran dan satu buku dalam sebuah beg. Lepas tu saya terkentut. Ada orang kata kita boleh bawa Quran walaupun tak telah batal wuduk dengan niat kita bawa buku. Betul ke? Betul. Nah, kita dalam beg kita tu ada satu buku, ada satu Quran. Tapi bila kita batal ismayang, kita jangan niat bawa Quran. Tapi niat bawa buku tu sahaja. Faham? Tapi sentuh tak boleh. Nah, bawa sahaja. Bukan empat sentuh. bawa saja, neh. Ha. Bila bawa itu dia bergantung pada tubuh kita. Kalau tak gantung di tubuh kita tak ada masalah. Seperti duduk dalam rada motor tak apa, mandi tak mandi junub pun tak apa. Neh. Ha. Boleh tak kita beli daging yang telah siap sebelah untuk buat akikah? Ha, boleh. Hak mazhab kita buat sendiri. Nampak? Hak mazhab ulama tak ada lagi. Sebab akikah ni maknanya menyembelih binatang. Kita sembelih. Nah, ni beli daging pasal ngekoh. Jadi ngekoh tu dipanggil kerkoh. So, sikit lagi dah. Tak apalah, kita balik lewat sikit. Ni benda ni, asyik ni. Mak saya tua dah, tapi dia nak upah haji, boleh tak? Jawabnya tua tak boleh upah haji. Yang boleh nak upah haji ni, dia tak mampu lagi naik kenderaan. Tak ada kat banyak tua dah mampu naik kenderaan. Tua dah 80, boleh naik. Kereta boleh naik bah, itu wajib lagi. Ha? Tua tak boleh naik kenderaan, berbuah atas kereta, bawa jatuh. Ha, tu baru dah boleh upah orang lain tu. Boleh ke tak nak beli seluar banda? Ada ustaz kata tak boleh. Pendapat ustaz kita ganda pula. Jawabnya boleh beli. Neh? Ha, boleh beli, bukan tak boleh beli. Tapi kalau seluar biasanya tak ada masalah. Di baju kena tengok-tengok sikit lah. Kadang-kadang tu satu anggereja, nama arak kita tak kenal. Bahasa putih tak pandai. Nah, SPM boleh E ke putih. Tulis belakang satu anggereja. Bakal juga. Balik awal kita. Jadi syirik, jadi berdosa. Nah, jadi berhati-hati dengan logo-logo tulis-tulis di belakang, di depan. Lama-lama salik, nama-nama. Dia banyaklah persatuan Protestan. Kita tak tahu. Dia persatuan Baptist. Dia banyak tulis. Comel baju tu ada gambar sikit. Daun dua lah, lawa selalu. Kita bodoh. Nah, jadi bawa orang yang bandar reti bahasa orang putih, dia ada tengok. Jangan tengok lawa baju saja. Banyak baju bandar, gitulah. Bukan semua. Hanya kita tengok orang pakai, gitulah. Nah, seluar biasanya kurang masalah benda-benda lagu tu. Saya tengah salat pada Jumaat dan keluar setitik air daripada kemaluan. Saya nak keluar usah tapi tak boleh keluar. Ramah sangat makmum. Apa yang patut saya buat dan bolehkah saya menggantikan solat itu dengan solat zuhur di rumah? Apa tak boleh keluar? Di semayang Jumaat ni kata setengah lama kita boleh lalu ke pasar. Straight, kebit-kebit, ambil wuduk. Nampak tak? Dan semayang pula. Kerana Jumaat tak boleh nak buat seorang dah. Kalau semayang lain, kita boleh duduk situ. Tak boleh nak keluar, duduk situ. Eh, duduk situ. Nampak? Haa. Siapa orang habis semayang, barulah kita keluar. Semayang jemaah ni boleh redah kat depan orang. Pasal nak setelahkan jemaah. Tidak tak dah jemaah. Nah, serang lewat. Saya sedang solat jemaah dengan bini saya. Masuk rekaat kedua, tiba-tiba anak saya sedang tidur dalam buah nangis. Selau. Isteri saya pula berhenti solat dan pergi dapatkan anak saya itu. Kini tinggal saya sedang solat seorang. Bolehkah si saya memberhentikan solatnya? Bagaimana pula dengan solat saya? Adakah saya perlu berhenti solat ataupun meneruskannya sebagai imam? Isteri dia sudah dengar anak nangis, dia berhenti. Jawabnya haram berhenti semayang bila anak menangis. Melainkan menangis itu membawa kepada mudarat kematian atau cedera paruh. Baru boleh. Nah, kalau menangis saja tak boleh berhenti. Anak kita tengah semayang, dia tengok anak kita pergi sampai kat tangga mengakuk. Tak ingat nak tutup pintu tangga, kadang-kadang belum dah cek kan, awak pintu, awak pagar, buka tangga, takut jatuh bawah. Nah, jadi tak ingat nak tutup, tengah semayang anak mengakuk. Dekat tangga, boleh berhenti semayang, dia ambil anak tutup, dah semayang semula, dah berdosa. Tapi kalau menangis saja, tak boleh berhenti. Kalau menangis saja, tak menorak dia, tak patah kok dia. Nah, dia hanya selok situ. Nah, ha. Tapi kalau anak kita, doktor kata dah, jangan lok, nangis. Dia mudarat, nyakit dia. Faham? Ha, maka boleh berhenti semayang. Jadi ayah nak berhenti, jom dia lok. Mak selok ke mana? Ha, tengok mak uti dia nak uti etik. Banyak cantik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ni wa 'allamtana wa 'alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.